Uqiqat amadun fatallakaha fatallakaha zawjuha qabla an tafsakh. Jika budak perempuan itu dibebaskan lalu suaminya menceraikan sebelum perempuan itu membatalkan. Jadi suami sudah menceraikan sebelum perempuan itu membatalkan karena statusnya sudah merdeka. Madhabu jama'ah min al-Hanabilah Syafi'iyah hukum talak. Madhab jama'ah banyak dari pengikut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, pengikut-pengikut Imam Syafi'i terjadinya talak. Li'annaha qabla al-fasakh. Karena perempuan tersebut itu sebelum pembatalan nazalat imra'atan lah karena itu masih menjadi istrinya. Karena belum ada pembatalan, tatkala suami menceraikan dengan satu kali talak berarti masih istrinya. Oh, tiaru Ibnu Qayyim, dan ini adalah yang dipilih oleh Ibnu Qayyim. Waqal jama'ah al-Hanabilah wa Syafi'iyah, ini pendapat lain sama jama'ah dari Hanabilah dan Syafi'iyah, yuqafut talak, talak diberhentikan. Fa'ilam tamsah waqa, kalau perempuan tersebut itu tidak membatalkan maka terjadi talak. Jadi perempuan belum membatalkan maka terjadi talak. Ini sama yang pertama. Wa in fasakhat, kalau perempuan tersebut sudah membatalkannya, tabayyana anna talaqa waqa'a 'ala ghairi imra'atillah, maka talak terjadi kepada yang bukan istrinya. Karena perempuan sudah membatalkan berarti bukan istrinya lagi. Kalau seandainya suami mentalaknya maka mentalak bukan istrinya, jadi percuma. Wa sahih al-qaulu awwal, yang benar pendapat pertama. Jika sebelum pembatalan kemudian suami mencerai maka terjadi talak, talak yang pertama. Nah, perempuan itu seterusnya masih menjadi istri. Ma'adha anil mahri idha fasahot, apa dengan mahar, dengan mahar tersebut terjadi pada mahar jika perempuan tersebut membatalkannya. Bagaimana maharnya di sini? Idza kana al-fasl qad nam ba'da dukhul biha, jika pembatalan itu setelah adanya hubungan dengannya, fal mahru tsabitun, maka mahar itu tetap. Mawali sayyid, mahar itu untuk tuannya. In syaa'a qarrah biyadihi, kalau tuannya menghendaki maka ia nyatakan untuk budak perempuan itu. Jadi maharnya diberikan kepada budak yang telah dibebaskan tadi. Wa in syaa'a khadha, kalau tuannya itu menghendaki maka tuan tersebut yang mengambil maharnya. Nah, ini berkaitan dengan mahar. Wal wajib al-mahr musamma am mahr mithl, apakah yang wajib itu mahar yang disebutkan atau mahar yang semisal? Misalnya dalam akad nikah ini maharnya sekian dan sekian, atau mahar yang semisal. Jadi kalau misalnya menyetubuhi sekali ini sekian maharnya. Nah, bagaimana? Al wajib huwal mahr musamma, yang wajib mahar yang disebutkan. Li'anna nikahun sahih, karena nikah yang sah. Wa hadza madhhab al-Hanabilah, ini pendapat Hanabilah. Wa qala ashabu Syafi'i in kana khala biha qabla al-'id, al wajib mahr al mahr musamma, jika suaminya telah menyetubuhinya sebelum pembebasan maka wajib itu mahar yang disebutkan. Wa in kana dakhala biha ba'da al-'id, jika lo menyetubuhinya setelah adanya pembebasan, fal wajib mahal misl, maka wajib itu mahar yang semisal. Ini kalau sudah dibebaskan baru menyetubuhinya. Wa tafsil la dalil alaihi, dan rincian ini tidak dalil padanya. Wa idza kana al-fasl qabla ad-dukhul biha fala mahra laha wa lisayyid, dan jika pembatalan itu sebelum laki-laki menyetubuhinya maka tidak ada mahar bagi perempuan tersebut dan tidak ada mahar bagi tuan, karena belum menyetubuhi. Wa madhab Ahmad, ini madhab Ahmad wa Syafi dan Syafi. Wa Ahmad riwayah anna al-sayyid nisfu, dan ada pendapat Imam Ahmad dalam riwayah bahwa untuk tuanya itu mendapatkan separuh mahar. Wa sahih al-qawlu awwal, ini benar pendapat pertama. Li'annahu lam yadkhul biha, karena suaminya belum menyetubuhinya. Wa lam yutalliqha, dan belum menceraiinya. Bahkan al-fas min kibaliha, bahkan pembatalan itu dari sisinya, dari sisi perempuan tersebut. Wallahu alam, dan Allah yang mengetahui. Tanbih yang perlu diperhatikan di sini, ikhtaratil mu'tiqah zaujaha, jika perempuan yang dibebaskan itu memilih suaminya, bersyatin ayyazita fil mahar, dengan syarat kalau masih bersama suaminya itu menambah mahar, sah syaratnya, maka sah syaratnya. Wa ziyadah laha, dan tambahan mahar ini untuk perempuan yang sudah merdeka tadi. Wa laysa lisayyid, dan bukan untuk tuan. Nah, statusnya sudah merdeka. Fa'idah fasul mu'tiqah la yahtad ila hukmin hakim, hukmin hakim. Pembatalan untuk perempuan yang dibebaskan tidak membutuhkan nam hukum hakim. Karena amrun mujma' ala ghairi mustahidin fi. Karena perkara yang sepakat al-mustahad fihi, tidak ada istihad di dalamnya. Hadza in kana tahta'ab. Ini kalau suaminya itu, nah, di perempuan tersebut di bawah suami yang budak. Fa in kana tahta hurran, jika kalau perempuan tadi di bawah laki-laki yang merdeka, ihtaja ila dzalik, maka membutuhkan hal itu. Membutuhkan adanya hukum hakim. Baik, wanita Dhahak bin Fayrus Ad-Dailami an abihi qala kuntu ya Rasulullah inni aslamtu wa tahti ukhtan. Aku mengatakan, Rasulullah, aku masuk Islam dan di bawah saya ada dua perempuan bersaudara. Jadi memiliki dua istri yang bersaudara. Rasulullah SAW talik ayatahu masyid, talaklah satu di antara keduanya yang kau kehendaki. Disuruh mencari salah satunya. Rawah Ahmad al-Arba' ila Nasa'i wa Sahih Ibn Hibban wa Raqibni wa Baihaqi wa Alam al-Bukhari. Bukhari melemahkan di sini. Terangkan di bawah lemah. Wan Saliman Abi Ibn Abdullah bin Umar anna Ghailan bin Salamah aslam, maksudnya Ghailan bin Salamah masuk Islam. Walahu asru niswah, dan dia memiliki 10 istri. Fa aslamna ma'ahu, dan 10 istri tersebut masuk Islam bersama Ghailan. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayta khayyar minhunna arba'. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memilih dari 10 istri itu 4. Jadi cukup yang dipilih 4 saja. Lalu Ahmad Tirmidzi wa Sahih Ibn Hibban al-Hakim wa Alawi al-Bukhari wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim. Dan disini adalah kuat. Nah, wa Ali bin Abbas qala radda Nabi SAW ibnatah Zainab ala Abil As bin Rabi. Dan Ali bin Abbas, Nabi SAW mengembalikan, nah, putrinya Zainab kepada Abul As bin Rabi. Bada sinin bin nikahil awal, setelah 6 bulan dengan pernikahan yang pertama. Walami usdis nikahan, dan belum terjadi pernikahan. Sini di bawahnya Hasan Nabi Sawahidihi. Rawa Ahmad al-Arabah ila Nasai Sahahu Ahmad wal-Hakim. Wa an'ama bin Suhaiman Nabi yang jaddih Nabi SAW radda ibnatahu Zainab ala Abil As bin nikahin jadid. Nabi SAW mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul As dengan nikah yang baru. Oleh Tirmidzi, hadis Ibn Abbas ajwad isnadan. Ibn Abbas lebih baik sanadnya. Wal amal ala hadis Amr bin Shu'aib, dan amalan sesuai dengan hadis Amr bin Shu'aib. Wa Ibn Abbas qala salamati imra'ah fatazawajat. Ada seorang perempuan masuk Islam, maka dia menikah. Faja'a zawjuha, maka datang suaminya. Suami yang pertama dia datang. Ini perempuan masuk Islam kalau setelah itu menikah. Faqala ya Rasulullah inni kuntu aslamtu. Maka suami tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku telah masuk Islam, wa alimat bi islami, dan dia tahu keislaman saya. Fantaza'a Rasulullah SAW min zawjiha al-akhir. Maka Rasulullah SAW mencabut pernikahannya dengan suami yang terakhir. Waraddaha ila zawjil lanziha al-awwal, dan mengembalikan kepada suami yang pertama. Lalu amal Abu Dawud bin Majah sahih Ibn Hibban al-Hakim. Lemah di dalamnya dijelaskan. Al-Masail wal-Ahkamul Mustafadatu minal Ahadith ma'adzikri ba'adil masail al-Mulhaqah. Permasalahan-permasalahan hukum-hukum yang bisa diambil dengan hadis-hadis, dan disertai penyebutan permasalahan-permasalahan yang diikutkan. Baik, al-Ahadith al-Mutaqaddimah muta'alikah bi'ankihal musyrikin. Hadis-hadis yang terdahulu itu berkaitan dengan pernikahan orang musyrikin. Fi dzalika masal, dalam hal itu ada beberapa permasalahan. Masalatul ula, pertama, hal tukor ankihatul musyrikin idza aslamu. Apakah dinyatakan pernikahan musyrikin jika mereka sudah masuk Islam? Artinya kalau mereka di masa musyrikin menikah, apakah ketika masuk Islam nikahnya tetap resmi? Apakah perlu diulang lagi? Nah, kalau Rasulullah Islam Taimiyah kami majmu fatawa kanat manakihum fil jahiliyah anha ala anha'in muta'addidah, bahwa pernikahan mereka di masa jahiliyah itu dengan bentuk yang beraneka ragam. Minha nikah annas al-yawm, di antaranya nikah manusia seperti hari ini. Dan telah lewat bahwasanya pernikahan sama jahiliyah itu ada beraneka ragam, di antaranya nikah rayat, nikah pasang bendera. Artinya apa? Perempuan tersebut di rumahnya pasang bendera. Nah, itu zina. Siapa saja nanti laki-laki yang datang, maka dia sanggup untuk melayani. Tapi kalau sudah hamil, laki-laki itu dipanggil semuanya. Panggil semuanya, kemudian perempuan tersebut menentukan siapa nanti suami yang cocok dengannya. Nah, ini nikah rayat, pasang bendera. Ada nikah rahad wal qabail, nikah dengan rahad, yaitu 3-9 orang. Jadi perempuan tersebut bersetubuh dengan 3-9 orang. Atau kabilah, dengan satu kabilah. Nah, kabilah tersebut menyetubuh semuanya. Atau 9 orang tersebut rahad menyetubuh setubuhnya. Nanti kalau sudah melahirkan, sama dengan tadi, dipanggil semua ikut andil, kemudian ditentukan anaknya mirip dengan siapa. Dan laki-laki di dalam nikah raya dan nikah rot tadi yang sudah dipilih itu harus menikahi, tidak boleh saya tidak mau, tidak boleh, jadi harus. Nah, ada nikah ikhtiar, nikah pilihan. Bagaimana maksudnya? Perempuan tersebut menginginkan anaknya itu menjadi anak yang mulia, makanya dia memilih dengan pimpinan kabilah, biar anaknya jadi mulia. Kabilah yang paling mulia. Nah, di situ ada pimpinannya, maka dia perempuan tersebut karena ingin anaknya menjadi anak yang mulia, maka melakukan hubungan dengan pimpinan kabilah. Dan juga ada nikah yang sebagaimana nikah sekarang ini. Untuk nikah yang pertama, yang kedua, ketiga itu nikah yang batil. Nikah yang keempat itu nikah yang boleh. Dan nanti kalau bagaimana kalau pernikahan yang terjadi di awal, pernikahan rayat, pernikahan rahat, pernikahan ikhtiarat, bagaimana? Kalau sudah masuk Islam bagaimana? Atau pernikahan dengan mengumpulkan beberapa perempuan yang bersaudara seperti ini, ya, ada dua saudara disaudari dikumpulkan sekalian. Atau nikah yang masih ada hubungan persusuan, bagaimana di sini? Apakah diteruskan ketika masuk Islam atau dibatalkan? Soal beliau akan menjelaskan dalam masalah ini. Wadzalika nikah fil jahiliyah, dan demikian itu adalah nikah jahiliyah. Sahih anda jumhur ulama, benar menurut pendapat jumhur ulama kalau nikah yang sebagaimana sekarang ini. Wa kadzalika sa'iru manakihi ahli syirik allati la tuhram fil Islam, demikian pula seluruh pernikahan pelaku syirik yang tidak diharamkan dalam Islam. diharamkan seperti tadi, pernikahan rakyat, pernikahan mengumpulkan beberapa saudari, atau pernikahan yang mesti persusuan, pernikahan rahat. Wal hikuha akamun nikah sahih minal irth, maka diikutkan dengan hukum nikah secara sahih. Bayasi warisan al-ila, perwalaan, wal li'an dan juga lan, wal zihar dan juga zihar, wairi dhalik dan juga yang lainnya. Akan datang nanti penjelasan zihar bagaimana seorang suami mengatakan istrinya, punggung kamu seperti punggung ibu saya. Jadi itu zihar namanya. Di situ nanti terjadi. Ini makanya jangan suka gombal, ya enggak. Jangan suka gombal kepada istrinya. Kadang-kadang jatuh dalam kesalahan. Hukum Malik annahu qol nikahu ahli syirik laisa bisahih. Dan disahkan dari Malik bahwa nikah pelaku kesyirikan tidak sah. Wa mana hadza indahu, dan pengertian ini menurut sisi beliau, annahu law talaqal kafir salatan lam yaqa bihi talak. Seandainya orang kafir itu mencerainya sebanyak 3 kali, maka tidak terjadi talak. Wa talaqal muslimu zaujatah al-dhimmiyah salatan, seandainya orang muslim mencerai perempuannya dhimmiyah sebanyak 3 kali, tazawwajaha dhimmi wa ta'aha, kemudian ada zimmi yang lain yang menikahinya dan menyetubuhinya, lam yuhillaha indah, maka tidak halal di sisinya. Karena statusnya tadi pernikahan apa? Yang tidak sah. Walawati azimmi zimmiyah binikah, walaupun itu zimmi menyetubuhi zimmiyah dengan nikah, lam yusri bidzalika musanan, maka tidak menjadi yang musan. Artinya tahu musan kemarin. Jadi hukumnya kalau musan yang sudah pernah menikah dengan nikahnya resmi, itu musan. Seandainya ini zina, sama-sama zina antara yang musan dan ghairu musan, berbeda hukumannya. Kalau yang musan hukumnya rajam, kalau yang belum musan apa? Dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Nah, perbedaannya di situ. Wa asru ulama yukhalifuna fi hadza. Kebanyakan para ulama menyelisihnya dalam hal ini. Wa amma qawlu sahihan fi nahwin nasab, adapun keberadaannya benar pengikutan dalam nasab, tersebut di firas dan ketetapan dalam firas ranjang. Fala khilafa fi bainal muslimin, maka tidak perselisihan karena para kaum muslimin. Falaisa huwa bimanzilati. Huwa bimanzilati witil subah. Dan itu bukan kedudukannya sama dengan menyetubuhi dan subhat. Balau aslama zaujan al-kafirun ukirra ala nikahihima bil ijma. Maka seandainya keduanya suami istri tadi masuk Islam, kedua yang suami istri yang kafir tadi masuk Islam, maka dinyatakan juga pernikahannya dalam Islam secara sepakat. Hanya kalau duanya kafir sudah menikah, laki-laki perempuan yang kafiran, setelah itu masuk Islam, maka pernikahannya tetap resmi. Wa in kana la yuqarran ala wit subhah, dan kalau keduanya tidak dikerahkan dengan wit subhah, waqad ihtujja bi hadzal hadis ala nikah jahiliyah sahih. Jadi walaupun tidak ikrarkan dan witr subhah, dan sungguh dijadikan hujjah dengan hadis ini bahwa nikah jahiliyah sahih, nikahnya orang jahiliyah adalah sahih. Bahkan di qouli ta'ala wa imra'atu hammalatul hatab wa kira hammalatul hatab, dan istrinya itu pembawa kayu bakar, istrinya Abu Lahab. Jadi pernikahan di sini dikatakan istri tetap. Wa qouluhu bi qouli ta'ala wa qoulihi imratu fir'aun, istrinya Fir'aun. Waqalu, dan mereka mengatakan qad samaha Allah imra'atan, semoga Allah telah menamakan itu imra'ah. Wal aslu fil itlaqil haqiqah, dan pada asalnya pengitlaqan itu secara kenyataan. Allah alam, dan Allah lebih mengetahui. Jadi di sini tetap dikatakan sebagai istri walaupun pernikahan di masa jahiliyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Fil ikhtiyarat wassawab anna ankihatahum al-muharramah fi din islam haram mutlakon. Dan yang benar kalau pernikahan mereka itu diharamkan dalam agama Islam, maka haram secara mutlak. Jadi misalnya mereka menikah dengan dua bersaudara, perempuan bersaudara. Dan demikian bagaimana pernikahannya? Jadi diharamkan dalam Islam. Atau pernikahan dengan rakyat tadi disebutkan. Idza lam yuslimu ungkibu 'alaiha. Kalau mereka tidak masuk Islam, diberikan hukuman atasnya. Fa'in aslamu ufiyalahum an dzalik. Jika mereka masuk Islam, dimaafkan bagi mereka tentang hal itu. Li adami i'tiqadihim na'am harimi, karena tidak meyakini keharamannya. Mukhtalifah fi sihhatil wal fasad, dan terjadi perselisihan tentang sah ataupun rusak pernikahannya. Wasawab annaha sahihah min wajhain. Yang benar adalah pernikahannya itu sahih, benar ditinjau dari dua sisi. Fa'in urida bisihah ibahatu atas saruf, kalau dinyatakan bahwasanya sah sisinya adalah sahnya untuk mempergunakannya tasarruf. Jadi bisa melakukan hubungan dengan suami istri dan sebagainya. Fa'in nama yubah lahum bisar Islam, maka dihalalkan juga bagi mereka dalam syarat Islam. Wa'in urida nufuduhu wa tertibu ahkami zawjiah alaihi min husulil hil bihi lilmut'al ilmu talik salasa. Dan jika diinginkan untuk adanya enam istilahnya perealisasian nufud, nah pewujudan dan keurutan dari hukum-hukum suami istri, dari jadinya penghalalan adanya talak tiga, uku talak fihi, dan jadinya talak di dalamnya, wasibudun ihsan bihi, dan tetapnya juga ihsan. Jadi kalau sudah menikah berarti menjadi muson, maka benar sahih, maka di sinilah benar. Taib. Jadi pernikahannya di masa jahiliyah itu pernikahan yang sah. Kalau terjadi nanti kerancuan tadi, ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah, maka dimaafkan karena tidak meyakininya. Namun tidak boleh terus digabungkan. Saya menikahi dua putri yang saudari, maka tidak boleh diteruskan di situ. Ini harus pilih salah satu. Akal Ibnu Qudamah fil Mughni, ankihatul kuffar sahihah. Berkata Ibnu Qudamah dalam Mughni, pernikahan orang kafir itu sah. Qaruna 'alaiha idza aslamu, dinyatakan dengannya dalam ketika mereka masuk Islam, au tahakamu ilaina, atau berhukum dengan kita, kepada kita. Idza kanat mar'ah mimman yajuzu ibtida'u nikahiha fil hal. Jika perempuan itu termasuk orang yang dibolehkan dimulainya pernikahan pada keadaannya. Wala yunzur ila sifati aqdihim wa kayfiyatihi, dan tidak dilihat tentang sifat akad nikah mereka dan juga tata caranya. Wala yutabaru lahu syurutu ankihal muslimin, dan tidak dianggap baginya syarat-syarat pernikahan dan kaum muslimin, minal wali wasyuhud, dari bayi wali ataupun para saksi, wasiqah wal ijab wal qabul, dan adanya sihoh ijab kabul, wasbah dari keadaannya semisal yang itu. Ya, walaupun tidak ada saksi, kalau memang pernikahan itu di jahiliyah, di sini dinyatakan tetap sah. Atau ijab kabulnya berbeda keadaannya. Nah, bila khilaf bainal muslimin, bila khilaf di kalangan para kaum muslimin. Qala Ibnu Abdil Bar, ajma'al ulama'u ala anna zawjain idza aslama ma'a idza aslama ma'an. Sepakat para ulama jika sepasang suami istri itu masuk Islam keduanya fi halin wahidah, dalam satu waktu, annalahumal maqam ala nikahihima, bahwa keduanya itu kedudukannya sebagaimana pernikahannya. Malam yakun bainahuma nasabun wala radha, selama di antara keduanya itu tidak ada nasab dan tidak ada persusuan, artinya bukan masih sanak familinya yang diharamkan, atau bukan karena persusuan. Maka selama khalqun fi ahdi Rasulullah SAW, dan sungguh telah banyak masuk Islam di manusia di zaman Rasulullah SAW, wa aslama nisahum, dan juga perempuan-perempuan mereka itu masuk Islam. Wakir wala angkihatihim, dan dinyatakan tentang pernikahan mereka itu. Walamnya saluhum Rasulullah SAW ansyutin nikah, wala kaifiyatihi wala amrun ulima bitawatur wadarurah. Dan Rasulullah tidak bertanya kepada mereka tentang syarat-syarat nikah. Masa jahiliyah tidak bertanya atau tata caranya. Dan ini perkara yang diketahui secara tawatir mutawatir, mutawatir dan pasti. Perkara yakinan ini adalah perkara yang yakin. Walakinnya mutawatir fil hal, akan dilihat dalam keadaannya. Fa idza kadil mar'ah ala sifatin yajuzu lahu ibtida'u nikahya ukir. Jika perempuan itu sesuai dengan sifat yang dibolehkan permulaan dalam pernikahannya, maka dinyatakan kalau memang itu perempuan tersebut memang halal untuk dinikahi. Poinkan iman layak juzu tidak menikah ya. Jika perempuan tersebut tidak, nah boleh permulaan untuk dinikahinya. Kahadil muharramat bin nasab awis sabab. Seperti salah satunya ada pengharaman, baik itu nasab ataupun sebab. Sebab seperti tadi rada awal mu'taddah masih dalam iddah, wal murtaddah atau dalam keadaan murtad, wal wasaniyah atau penyembah berhala, wal majusiyah penyembah api, wal mutalaqah salasan atau tertalak tiga kali, lam yuqar maka tidak dinyatakan. Nah, pernikahannya itu tidak terjadi. Jika sudah masuk Islam misalnya menikah dengan perempuan seperti susuan, maka harus cerai. Nah. Wa inda zawajaha fil iddah. Jadi kalau menikahnya dalam iddah wa aslama ba'da inqidaiha dan masuk Islam keduanya setelah selesai. Nah, masa menunggunya masa iddah ukirra maka dinyatakan li'annaha yajuzu ibtida'u nikah karena perempuan tersebut boleh nah, permulaan untuk menikahinya. Dan asyai wasnya pernikahan di masa jahiliyah itu dinyatakan sah dalam Islam dan tidak perlu mengulang kecuali dengan pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam Islam. Ini tadi disebutkan karena masih ada keturunan nasab. Ya misalnya menikahi istri ayah. Ini tidak dibolehkan. Di masa jahiliyah itu terjadi. Nah, maka itu masa Islam yang dicerai. Agar persusuan tadi dicerai. Wah kata. Nah. Saya bilang mana.